pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 1 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Jelang Asian Games, Kemenpora kejar ISO 9001-2015. Terkait seringnya pemadaman, PLN akan beri kompensasi. Dua nelayan Pijai dipulangkan dengan pesawat Air Asia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertekad mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 sebagai salah satu indikasi institusi dengan mutu pelayanan yang baik. ISO 9001-2015 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Bila suatu lembaga telah mendapatkan sertifikasi itu, maka mereka telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk jasa yang dihasilkan. Sekretariat Kemenpora jadi pilot proyek dan sebelum Sumpah Pemuda tahun ini menargetkan telah mendapatkan sertifikat tersebut. Sertifikasi ISO 9001-2015 juga merupakan bagian dari persiapan Kemenpora menghadapi Asian Games 2018. Sudarlun, PT PLN Persero Wilayah Aceh akan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Kebijakan itu dilakukan terkait gangguan transmisi PLN sejak dua minggu terakhir yang berbuntut pemadaman listrik kepada sebagian pelanggan PLN Aceh. Hal tersebut disampaikan General Manager PLN Wilayah Aceh, Jeffrey Rosyadi, dalam konferensi pers Rabu siang di kantor wilayah PLN Aceh, Banda Aceh. Jeffrey yang ditemani beberapa pejabat PLN mengatakan pihaknya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang terjadi. Menurutnya tindakan ini terpaksa dilakukan karena pembangkit yang ada tidak mampu menyuplai listrik untuk sistem kelistrikan Aceh. Dengan kondisi kelistrikan saat ini, maka PLN harus memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Menurutnya pengurangan tagihan listrik baru diberikan apabila indikator TMP melebihi 10% dari besaran yang ditentukan pemerintah. Kompensasi ini sebagai bentuk kepatuhan PLN dalam penerapan Good Corporate Governance dan merupakan bentuk kompensasi berupa pengurangan tagihan akan diberikan pada Juni 2017. Darlun, dua keluarga nelayan yang terdampar asal Kampung Masjid Kecamatan Pantiraja Pidijaya, Hasanuddin bin Emnur dan Yogi Prayoga bin Ishak, direncanakan kembali ke Aceh Kamis besok dengan menggunakan pesawat Air Asia AK-825 Phuket Kuala Lumpur. Mereka tiba pada Jumat persis sekitar pukul 08.05 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Penasihat Panglima Laut Lu Kecamatan Pantiraja Pidijaya Muhammad Bentara. Segala biaya serta akomodasi kepulangan Hasanuddin dan Yogi Prayoga ditanggung oleh negara dan Konsulat RI Songkla. Sebelumnya kedua keluarga mereka di Kampung Masjid Kecamatan Pantiraja Pidijaya berharap agar keduanya dapat segera kembali ke tanah air. Kemungkinan besar sebelum lebaran mereka telah kembali ke rumah kediamannya masing-masing. Sudarlun, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yokul Kolil Kaumas meminta Front Pembela Islam menyudahi segala bentuk tindakan yang dianggap kerap meresahkan masyarakat. Yakut menilai rencana aksi FPI melumpuhkan aktivitas bandara dalam rangka menjemput kepulangan Rizik Sihab hanya akan mengganggu ketertiban umum. Rencana tindakan FPI ini bisa digolongkan sebagai suatu kebrutalan sehingga dapat mencoreng wajah Islam yang senantiasa menghendaki kedamaian. Yakut berharap FPI bisa mempertimbangkan nama baik Islam sebelum melancarkan aksi mengingat FPI menggunakan kata Islam secara gamblang dalam identitasnya. Yakut menegaskan bahwa Islam tidak pernah menghendaki umatnya melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti memblokade jalan atau melumpuhkan aktivitas di sarana umum seperti bandara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami hubungan antara pemilik PT Bukit Alam Surya, Artalita Suryani alias Ain, dengan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia, Samsul Nur Salim. Ain diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas kepada BDNI yang menyebabkan kerugian negara Rp3,7 triliun. Saksi diperiksa untuk mendalami apa yang diketahui terkait dengan proses pencetakan tambak di Pasena yang saat itu dikerjakan oleh suami saksi. Ain merupakan istri dari Surya Dharma, salah seorang pimpinan PT Gajah Tunggal TBK yang juga dikendalikan oleh Samsul Nur Salim. Ain sudah lama mengenal Samsul Nur Salim saat tinggal di Lampung. Samsul Nur Salim pun sempat meminta Surya Dharma dan Ain untuk mengurus tambak di Pasena atau PT di Pasena Citra Darmaja. Di Pasena merupakan tambak udang terbesar di Asia Tenggara saat menjadi milik Samsul Nur Salim. Darlun, sebanyak 87 rumah penduduk di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah rusak ringan dan berat akibat gempa bumi 6,6 skala Richter yang mengguncang daerah itu 29 Mei 2017. Idris Tinulele, seorang aktivis lingkungan hidup di Wasa Poso, mengatakan sesuai data yang ada di kantor kecamatan, selain puluhan rumah warga yang rusak, gempa bumi itu juga merusak 3 gereja. 3 rumah ibadah yang mengalami kerusakan menyusul gempa bumi tektonik yang mengguncang Kecamatan Lore Utara. Dia juga menambahkan tim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak pagi hingga malam hari ini masih berada di lokasi gempa di Desa Uasa. Tim BMKG sedang melakukan penelitian munculnya air dari dalam tanah pasca gempa bumi di wilayah itu. Banyak terdapat tanah yang retak mengeluarkan air. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 1 Juni 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadah, wassalam.